Tolong jelaskan batasan jenggot yang tidak boleh dipotong. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memelihara lihya atau jenggot dengan lafaz yang bermacam-macam. Kadang beliau katakan waqfiru liha, tawfir itu melebatkan, membanyakkan jenggot. Terkadang beliau katakan arhu al-liha, panjangkan, irho itu dilembrekan, orang Jawa bilang melembrek, memanjang sampai ke bawah, sampai terus gitu. Artinya biarkan dia memanjang, biarkan. Disebutkan pula dengan lafaz utruku al-liha, biarkan dia tumbuh, sehingga gak ada alasan bagi orang untuk merapikan bahasanya kadang. Kenapa? Karena semrawut, anu udah tumbuh di sini, udah tumbuh ke sini. Aku rapikan saja, enggak ada. Rasul katakan utruku, biarkan. Kamu menyalahi ini kalau kamu rapikan. Rasul katakan biarkan, kamu enggak membiarkan, kamu potong. Berarti kamu kan tidak membiarkan. Tidak membiarkan jenggot ini tumbuh. Rasul katakan biarkan. Seperti apa dia tumbuh, biarkan. Biar dia panjang, biar dia lebat. Adapun terkait batasan yang disebut lihya, fuqaha sebutkan dari tulang yang dihadap di depan telinga ke bawah. Otomatis juga dagu ini ke bawah. Itu bermula dari sini, ini tulang ini yang di depan telinga ke bawah. Semua ini namanya lihya, jenggot. Nah, itu yang diperintah untuk dipelihara dan dilebatkan.